Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk kepada mukaddimah beliau hafizahullah atau salah satu murid dari beliau di dalam mengumpulkan jawaban-jawaban Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah sehingga menjadi sebuah kitab kecil seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadihi al-maddatu hiya ibaratun an majmu'atin min al-as'ila 'uridat 'ala fadilati syekhina Abi Abdul Aziz Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri. Waffaqahullah fatafaddala fatafaddal hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu bil ijabati 'alayha fashakarallahu lahu juhdahu wa jihadahu. Inilah materi yang merupakan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada beliau, yaitu Syekh kami, guru kami Abu Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Semoga Allah memberi taufik kepada beliau dan semoga Allah menjaga dan memelihara beliau. Dan lalu kemudian beliau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga Allah membalasnya dari juhud dan jihad beliau hafidhahullahu ta'ala. As-su'alul awal, soal yang pertama, yata'allaku ba'dul mumayyi'in lil manhajis salafi damunasahatihi bi'adami mujalasatil ahzab kalikhwanul muslimin wa tabliq bi'anna hadal manhaja huwa manhaju samahati syekh ibn Baz. Naam, mujalasatu kullin nas, fahal hadha huwa manhaju samahati syekh ibn Baz rahimahullah. Pertanyaannya terkait dengan sebagian para mumayyi'in, yakni orang-orang yang memiliki sikap yang lembek kepada manhaj salaf. Naam. Yaitu ketika diberi nasihat untuk tidak bermajelis dengan firqo-firqo yang sesat, kelompok-kelompok hizbiyah seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh dan selainnya tentunya. Jangan bermajelis dengan mereka. Mereka sebagian mumayyi'in menyatakan ini adalah manhajnya Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu bermujalasah, saling duduk pada setiap manusia siapa saja. Ya, mereka sandarkan kepada Syekh bin Baz. Apakah ini manhaj Syekh bin Baz rahimahullah atau bagaimana? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah taala hafizahullah, al-jawab alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adam ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Adapun setelah itu, fa innal jawaba ala hadha as-su'al yastad'i minna bayanu umuri iddah. Jawaban dari pertanyaan ini mengajak kita untuk menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, al-amrul awal, samahatus al-walid al-imam al-athari al-allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah imamun jahbid wa alimun qawi rasikhun fil manhaj rusukhan azimah wali rusukhihi fil manhaj wa rusukhihi fil ilmi syar'i wa salabatihi fil haqqi fa innahu yahabuhu kullu ahad fa innahu yuwaqiruhu ahlus sunnah wa yahabuhu ahlul bid'ah. Yang pertama, bahwa ayah kita al-Imam al-Athari yaitu al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah adalah imamun jahbid wa alimun qawi. Naam, imam yang menonjol. Ya. Alim yang sangat kuat. Yang rasikh fil manhaj. Menancap kokoh dalam manhaj dengan sebenar-benar kekokohan. Walil rusukhi fil manhaj, dan yang menunjukkan pada kokohnya beliau dalam manhaj dan kokohnya beliau dalam ilmu syar'i dan teguhnya beliau dalam kebenaran al-haq, dalam meniti al-haq. Ya, hal itu ditunjukkan bahwa beliau yahabuhu kullu ahad. Setiap orang segan pada beliau. Naam. menghargai dan segan pada beliau rahimahullah. Fa innahu yuwaqqiruhu ahlus sunnah. Adapun kalangan ahlus sunnah menghormati memuliakan beliau. Adapun dari kalangan ahlul bidah menyegani beliau. Nah, ini menunjukkan segannya para ahlul bidah dan pemuliaan para ahlus sunnah ini menunjukkan karena manhaj beliau yang kokoh. Ilmu beliau yang kuat. Naam. Ini perkara yang pertama. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Na'rif anna samahatihi rahimahullah as-sada'a bil haqqa wa annahu la yakhafu fillahi lawma talaim. Yaqulul haqqa wa yasda' bih ma'al hikmati wal mau'izati billatihi ahsan. Kita tahu bahwa beliau Syekh bin Baz rahimahullah selalu menampilkan kebenaran, tidak takut pada siapapun. Kalau itu benar, dikatakan dan diucapkan, dijelaskan oleh beliau bahwa itu adalah hak. Tidak takut dengan orang yang mencela. Beliau akan mengucapkan al-haq dan menampakkannya. Akan tetapi disertai dengan hikmah, nasihat yang paling baik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Nah, akan tetapi di sini selalu kita mengulang-ulangi. Naam, hikmah di sini maknanya bukan rifqu wal lin semata, bukan pula syiddah semata. Tetapi hikmah adalah dua-duanya. Naam, dua-duanya, dua sayap. Pada hal-hal yang mengharuskan untuk rifqu wal lin, maka diwujudkan ya manhaj rifqu wal lin. Pada hal-hal yang mengharuskan ketegasan dan kekerasan, maka diwujudkan, diterapkan asyidda, sifat kekerasan tersebut, sikap tegas tersebut. Inilah makna hikmah. Naam. Sekali lagi, ini makna hikmah. Oleh karena itu Allah tidak menyatakan ud'u ila sabili rabbika birrifqi wal lin atau ud'u ila sabili rabbika bisyiddah, tidak. Tapi Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Naam, hal ini perlu ditekankan berulang-ulang agar tidak salah difahami. Naam, wal mau'idatil al billati hi ahsan. Naam, dan Syekh selalu memberi nasihat dengan nasihat yang baik. Naam, nasihat yang baik ya kepada umumnya kaum muslimin wal muslimat dan khususnya kepada ahlus sunnah, sesama ahlus sunnah yang terjatuh dalam kesalahan diberi nasihat yang baik, diingatkan. Naam, kalau setelah diingatkan tetap dalam kesalahan tersebut diulangi dua kali, tiga kali, tetap kalau dalam perkara-perkara yang riskan, berbahaya, maka mengharuskan kewajiban untuk ditahdir. Naam. Kalau perkara-perkara yang tidak berbahaya, maka naam, butuh sabar padanya untuk memberi terus nasihat atau mengutus orang lain. Naam. Dan kalau dia terus menerus, maka juga tidak boleh didiamkan. Harus dijelaskan kesalahan, kebatilan tersebut. Itulah nasihat yang baik. Nah, bukan nasihat yang baik adalah monoton terus dengan nasihat-nasihat yang baik. Tidak ada aplikasi selanjutnya. Tidak ada konsekuensi yang berlanjut setelah itu. Nah, bahkan setelah dia memberi nasihat dan tidak ada tanda-tanda rujuk penerimaan, terus saja dia bergabung, berkasih sayang, tertawa bersama, jalan bersama. Nah, maka hal ini sebagaimana yang pernah saya bacakan pada antum, sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Sahibut Tafsir Adwa'ul Bayan, Imam Asy-Syanqiti, Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Nah, beberapa kali saya bacakan pada antum. dalam menafsirkan firman Allah dalam surah Maidah, dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Beliau menukilkan beberapa riwayat, salah satunya adalah yaitu kebiasaannya Yahudi Ahlul Kitab, naam, wan Nasar, bagaimana Allah membinasakan mereka. Yaitu disebabkan karena ketika salah seorang dari mereka menasehati yang lain, naam, ternyata orang itu tidak berubah dalam perbuatannya tadi, kesalahannya. Naam, terus dinasehati tidak berubah. Lalu kemudian dia ini diam, kemudian duduk bersama, berjalan bersama, makan bersama, minum bersama. Naam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan pada semuanya. Naam. Ini riwayat yang sahih yang dinukilkan oleh Imam Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Bahayanya, naam, seseorang yang setelah memberi nasihat tidak ada tindak lanjutnya. Naam. Ini adalah sebab binasanya Yahudi wan Nasar. Naam. Setelah memberi nasihat tidak ada kelanjutannya. Diam. Lalu terus bersama dengannya, makan bersama, minum bersama, berkasih sayang, berjalan bersama. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kecuali dalam perkara-perkara, sekali lagi, fiqhiyah, ijtihadiyah, yang memang masing-masing memiliki sisi pendalilan. Karena tidak adanya dalil yang sharih, maka dalam perkara ini, kita saling toleransi. Nah, tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Karena ini masalahnya masalah fiqhiyah ijtihadiyah. Naam. Atau masalah-masalah ijtihadiyah. Adapun masalah yang jelas dalilnya, seseorang itu bersalah di dalamnya, maka tidak boleh sama sekali untuk diam. Naam, ini berbahaya. Maka Al-Imam Ibn Baz rahimahullah tidak diam dari kebatilan. Kebenaran selalu beliau tampakkan. Kebatilan selalu beliau memberi nasihat, tapi dengan cara hikmah, dengan nasihat yang baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam tahapan-tahapannya. Dalam surah An-Nahl 125. Naam. Bahkan di sini dinukilkan sebagaimana yang telah saya bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kalam Ibnu Baz rahimahullahu taala yang dinukilkan dari kitabnya Majmu' Fatawa beliau pada juz yang ketiga halaman 72. Naam. Beliau menyatakan dalam membantah As-Sabuni, kalau ahlul haq diam untuk menyingkap kebatilan As-Sabuni ini, maka niscaya orang-orang terus dalam kesalahannya dan terus orang-orang berikutnya taklid kepada As-Sabuni ini, mengikutinya. Karena semua diam. Lalu beliau menukilkan ancaman Allah dalam Suratul Baqarah 159 sampai 160. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah jelas, naam, setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, maka mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, kecuali orang-orang yang bertobat lalu membuat perbaikan lalu menjelaskan. Faulaika atubu alaihim. Mereka itu aku akan mengampuninya. Wa ana tawwabur rahim, dan saya Maha Pengampun dan Maha Pengasih penyayang. Naam. Lalu beliau Imam Ibnu Baz menyatakan sungguh Allah menyiksa ulama-ulama Ahlul Kitab karena mereka melanggar perjanjian yang mereka buat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Bahwa kalian benar-benar akan menampakkan kebenaran itu, menjelaskan di hadapan manusia dan tidak menyembunyikan. Tapi mereka melanggar perjanjian itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, menyiksa mereka. Nah, maka tidak boleh diam. Demikian ucapan fatwa Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir. Naam. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang perlu kita perhatikan. Man jalasa syekh rahimahullah mujalasatan mustafidatan wa khabara halahu fa innahu ya'rif anhu zajara ba'da al-mukhalifina bi asma'ihim wa ama'ama al-mala faqad balagana qawluhu li ba'dihim ya fulan uskut fa innaka fattan. Naam. Barang siapa yang bermajlis rahimahullah Ibnu Baz dengan majlis yang banyak, sering-sering dia bermajlis dengan Syekh Ibnu Baz, bukan satu dua kali saja. Barang siapa yang sering bermajlis, maka dia akan mengetahui siapa beliau. Naam. Wa khabara halahu, dan mendengarkan khabar-khabar keadaan beliau, bagaimana dakwah beliau, maka dia akan tahu bahwa beliau suatu hari menzajar, menghardik. Naam, sebagian orang-orang yang menyelisihi kebenaran, disebut nama-nama mereka oleh Syekh Ibnu Baz amam al-mala, di depan manusia yang banyak. Naam, di depan kumpulan manusia yang banyak disebut nama-nama itu dan dizajar oleh beliau. Ya. Dan suatu hari sampai pada kami ucapan beliau, Syekh Ibnu Baz, terhadap ahli fitnah, ya fulan, wahai fulan, uskut, diam engkau, fa innaka fattan, karena engkau adalah ahlul fitnah. Nah, ini salah satu ya ucapan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya, dan kita cukupkan dengan kafarah majlis. Nah, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah Azza wa Jal, dan yang salah adalah dari syaitan dan dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.